Sini ada pertanyaan. Bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatilu Ammar wa salibuhu finnar. Pembunuh Ammar dan yang mengambil apa yang dimiliki oleh Ammar di dalam neraka. Yang ternyata pembunuh beliau adalah Abu Ghadiyah As-Sahabi. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Termasuk di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah jalla wa ala telah mempersaksikan tentang kebaikan para sahabat, zahirnya dan batinnya. Dan ini telah kita bahas pada daurah yang kemarin yang kita adakan di Bali. Demikian banyak nas-nas dari kalamullah jalla wa'ala yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya firman Allah jalla wa ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubay'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kaum mu'minin tatkala mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Allah jalla wa ala telah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan batinnya para sahabat. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah cinta kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala dan mendoakan mereka. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita meyakini adalatus sahabah, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka. Dan pujian Allah Jalla wa'ala kepada para sahabat menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala telah meridai mereka dan mempersaksikan tentang kejujuran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, ulaika humus sadiqun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang jujur. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita fahami bahwa para sahabat dengan keutamaan yang mereka miliki dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, keadaan mereka bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya dalam hal keutamaan. Di antara mereka ada yang dilebihkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Oleh karena itu di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa orang terbaiknya umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang berikutnya bahwa keutamaan tersebut tidak menunjukkan para sahabat itu ma'zum, terpelihara dari kesalahan, terpelihara dari perbuatan dosa, kekeliruan. Mereka juga keliru. Para sahabat juga terjatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan. Namun kebaikan mereka yang demikian banyak yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan di antara para sahabat ada yang disebutkan nama-nama mereka secara khusus yang telah mendapatkan jaminan al-jannah. Dan ada pula yang disebutkan secara umum. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah." Tidak seorang pun yang masuk ke dalam an-nar yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ketika itu, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertempur melawan kaum musyrikin hingga titik darah penghabisan. Oleh karena itu kita mengatakan para sahabat keliru, kadang-kadang mereka bersalah. Kemudian yang berikutnya, adapun tentang hadis yang disebutkan, yang pertama perlu dikembalikan kepada tahqiq dan hukum para ulama terhadap hadis ini tentang keabsahannya. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah? Perlu diteliti. Apakah terjadi khilaf di kalangan para ulama? Maka ini perlu diteliti lebih lanjut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, kalaupun riwayat ini sahih dan dikuatkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah, maka hadis ini sifatnya khusus. Kalau benar disebutkan dan bisa dibuktikan dengan sanad yang sahih bahwa Abu Ghadiyah salah seorang dari sahabat Nabi dan sabit bahwa dia yang membunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Kalau benar yang demikian, dan ini perlu dicek tentunya penelitian yang lebih mendalam, yang lebih rinci, sebab tidak setiap yang disebutkan dalam kitab sirah bisa dibenarkan. Namun anggap kalau pernyataan tersebut sahih dan memang sebagian para ulama menyebutkan demikian, maka kita mengatakan ini keadaan khusus. Ini keadaan khusus. Sehingga tidak ada hujjah bagi ahlul bid'ah. Dan kaum syiah rafidah untuk meragukan kredibilitas para sahabat yang lainnya secara umum. Karena hanya satu kejadian. Karena adanya satu hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya tujuan mereka menyebutkan hadis ini untuk memberi sebuah kesimpulan bahwa ternyata tidak semua para sahabat itu adil. Lalu sampai kepada kesimpulan berikutnya bahwa para sahabat itu ternyata Si fulan ini lemah, si fulan ini dhaif, si fulan ini pendusta dan seterusnya. Seperti yang disebarkan oleh kaum Syiah, Rafidah. Nah, akhirnya menyentuh para sahabat yang jelas-jelas mereka memiliki keutamaan. Baik keutamaan secara khusus yang disebutkan. Keutamaan mereka secara khusus, manaqib mereka secara khusus. Atau termasuk dalam keumuman, keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang lain dari para sahabat yang memiliki keutamaan secara khusus. Atau keutamaan secara umum. Yang termasuk dalam keumuman. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Maka keumuman para sahabat adalah hamba-hamba yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadis ini pun sahih, maka ini pengecualian. Dalam satu keadaan. Sehingga tidak bisa dibawa kepada keadaan yang sifatnya umum. Para sahabat diragukan. Atau mengatakan bahwa di antara para sahabat itu ada orang-orang munafik. Bahkan ada yang mengatakan 2/3 dari kalangan para sahabat itu munafik. Dari mana kesimpulan seperti itu? Orang-orang munafik terbatas jumlah mereka. Ya. Dan diketahui. Diketahui. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan itu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl." Engkau mengenal mereka-mereka itu nampak dari ucapan-ucapan mereka bahwa mereka itu munafiqin. Kata Al-Hafidz At-Tabari rahimahullah, "Ay wala ta'rifannahum min 'alamatihim." Engkau mengetahui mereka, orang-orang munafik, dari tanda-tanda yang ada pada mereka. Ketika mereka beramal, berbuat, atau berbicara. Nampak. Kata Hudzaifah bin Yaman, radhiyallahu ta'ala anhu, ma baqiya minal munafiqin illa 4. Tidak ada yang tersisa dari orang munafik, semuanya sudah mati, kecuali 4 orang. Berarti kan diketahui, siapa itu orang-orang munafik. Kata Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu ta'ala anhu, wa laqad ra'aytuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sesungguhnya kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, kami melihat tidaklah seorang meninggalkan salatul jamaah pada masa itu kecuali munafiq yang jelas-jelas kemunafikannya. Yang jelas-jelas kemunafikannya diketahui, maklum. Dan itu sedikit jumlahnya. Sehingga dari mana kesimpulan meragu-ragukan ketikahan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau hadis ini sahih, maka ini satu keadaan khusus. Dan itu pun perlu diteliti, wallahu ta'ala alam, lebih mendalam, lebih rinci tentang kedudukan riwayat tersebut. Bagaimana menepis syubhat yang menyatakan bahwa di antara para sahabat terjadi peperangan. Lalu bagaimana kita akan mengikuti mereka padahal mereka berpecah belah? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sudah kita jelaskan bahwa para sahabat itu bukan ma'sumin. Para sahabat bukan ma'sum. Terjadi kekeliruan. Kadang-kadang di antara mereka terjatuh dalam kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji mereka dan mengetahui apa yang terdapat di dalam batin-batin mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka. Kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan mereka dalam membela Islam, itu menghapuskan atau menutupi kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, maka pada saat terjadi kekeliruan, kekeliruan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan bolehnya mengikuti kekeliruan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila terjadi khilaf di kalangan para sahabat, maka tidaklah perkataan sebagian sahabat menjadi hujjah terhadap yang lainnya. Namun yang wajib bagi kita mengikuti yang rajih. Mana yang kuat dari pendapat para sahabat? Ini dalam perkara-perkara ijtihad sahabat. Apalagi dalam kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, tidak boleh diikuti. Baik kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa hidupnya Rasulullah Alaihi Wasallam, misalnya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hajah, satu keperluan, maka beliau berangkat safar dan di tengah perjalanan beliau dalam keadaan junub. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Kata beliau, "Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarragu dabbah." Maka aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Yani Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu berijtihad ketika itu. Beliau berpikir bahwa apabila seorang hendak berwudu dan tidak mendapatkan air, maka penggantinya adalah tayamum, mengusap tangan dan wajah. Nah, ini dia dalam keadaan junub, hadas besar. Maka yang diusap itu seluruhnya yang menyebabkan dia berguling-guling di tanah tersebut. Sekembalinya dari safar dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakfika an taqula hakadha." Cukup bagimu melakukan ini. Yakni beliau mengajarkan tayamum, mengusap tangan dan wajah. Cukup. Enggak perlu berguling-guling. Ammar bin Yasir salah dalam hal ini. Apakah diikuti? Ya enggak diikutilah. Tidak diikuti, beliau keliru dalam hal tersebut. Nah, oleh karena itu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membantah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa seorang yang dalam keadaan junub, seorang dalam keadaan junub tidak boleh beralih kepada tayammum. Tidak boleh beralih kepada tayammum. Yang menyebabkan dia tidak sholat. Ya. Yang boleh beralih kepada tayammum kalau hadas kecil, wudu. Tidak ada air, maka tayammum. Tapi hadas besar, junub, tidak diperbolehkan. Maka dibantah oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Diingatkan dengan peristiwa yang terjadi pada Ammar bin Yasir. Lalu setelah itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tayammum dan Ammar bin Yasir membantah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang juga ketika itu berpendapat bahwa seorang dalam keadaan junub tidak boleh beralih kepada tayammum. Dibantah oleh Ammar bin Yasir dengan kisah yang beliau alami. Walhasil ma'asyar ikhwan rahimakumullah, para sahabat terkadang tersamarkan kepada sebagian mereka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh yang lainnya. Yang diketahui oleh yang lainnya. Dan contoh dalam hal ini banyak sekali. Namun ini sebagian yang ingin kita sebutkan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian sahabat tidak boleh dijadikan sebagai alasan mengikuti mereka. Para sahabat terjadi fitnah dan kewajiban kita sebagai ahlu sunnah tidak membicarakan apa yang terjadi dari pertikaian para sahabat yang menyebabkan kita menyentuh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang negatif, tidak diperbolehkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashhabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Dalam riwayat Imam Muslim, la tasubbu ahadan min ashhabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari kalian para sahabatku. Maka kita diam. Jangan sampai kita terbawa dengan membahas pertikaian atau fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat, menyebabkan kita terjatuh dalam sabdus sahabah, mencela salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diam. Ya. Kita mengatakan bahwa para sahabat berijtihad, di antara mereka ada yang benar ijtihadnya, di antara mereka ada yang keliru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid." Apabila hakim menetapkan hukum, dia berijtihad, benar ijtihadnya, mendapatkan dua pahala. Keliru mendapatkan satu pahala. Maka para sahabat berada di antara al-ajru wal ajrain. Satu atau dua pahala. Namun kekeliruan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai contoh. Ya. Berarti kita harus perang gitu. Ya, kondisi aman ya, kita cari perang. Perang sesama teman sendiri misalnya. Lalu bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya tidak boleh. Itu kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita doakan mereka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, semoga Allah azza wa jal meridhai mereka. Dan jangan sama sekali menyentuh kehormatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kekeliruan tidak boleh diikuti. Tapi kalau para sahabat bersepakat, inna Allah la yajma'u ummati ala dalalah, kata Nabi SAW. Allah jalla wa'ala tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Apabila terjadi ijma' para sahabat, maka itu adalah hujjatun qati'ah. Apabila para sahabat berijtihad dalam satu perkara, mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat, maka mengambil pendapat sahabat ini lebih utama daripada mengambil pendapat selain sahabat, karena kedekatan mereka dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Di antara prinsip liberal adalah bersinergi bersama Syiah yang punya slogan sebagai pembela Ahlul Bait. Ya, ini keturunan Ali dari garis Husain radhiyallahu anhuma, dengan alasan beliau dibunuh Yazid, yang kemudian hari terbunuhnya beliau jadikan hari raya oleh Syiah. Benarkah Yazid pembunuhnya? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Syiah dari zaman dahulu, Syiah Rafidah dikenal sebagai Ahlul Ghadar. Dikenal sebagai Ahlul Ghadar. Orang-orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Yang dikenal dengan pengkhianatannya. Oleh karena itu pada masa khilafah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengeluhkan Ahlul Kufah. Yang notabene ketika itu Ahlul Kufah adalah orang-orang yang dianggap sebagai pencinta Ahlul Bait, Syiahnya Ali radhiyallahu ta'ala. Ya. Beliau tidak senang dengan mereka karena seringnya mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan tidak memberi bantuan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu dinukilkan ucapan-ucapan kesedihan dari Ali bin Abi Thalib terhadap Ahlul Kufah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Syiah Rafidah dikenal dengan tidak amanahnya mereka. Sifat-sifat munafiqin itu ada pada mereka. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji suka mengingkari, dan apabila diberi amanah maka dia berkhianat. Seluruhnya ada pada Syiah Rafidah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada biz-zuri min ar-Rafidah." Aku tidak melihat ada satu kaum dari ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu, yang paling berani berdusta dari Syiah Rafidah. Dari Syiah Rafidah. Kaitannya dengan masalah apa yang dilakukan oleh Yazid, bahwa Yazid dianggap sebagai pembunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, lalu dijadikan hari terbunuhnya Husain sebagai hari kesedihan, Al-Ma'tam, hari meratapi kematian Husain, yang mereka sebut Idul Ghadir. Maka ini juga termasuk di antara fitnah yang disandarkan pada Yazid bin Muawiyah. Namun perlu diketahui di sini bahwa saya tidak membela Yazid bin Muawiyah. Ada riwayat-riwayat yang berkenaan tentang Yazid bin Muawiyah yang tidak terpuji. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang kondisi Yazid bin Muawiyah. Beliau mengatakan, "La namdahuhu wa la nasubbuh." Kita tidak memujinya dan kita tidak mencelanya. "La namdahu wa la nasubbuh." Kita tidak memujinya dan tidak pula kita mencelanya. Ya. Namun terlepas dari kondisi Yazid dan berita-berita yang berkenan tentang Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah tidak ada kaitan sama sekali dengan peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tidak ada kaitan sama sekali. Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak mengerti tentang sebab kematian Husain. Yazid tidak pernah memerintahkan atau menyuruh salah seorang di antara bawahannya untuk membunuh Husain. Tidak ada sama sekali. Sehingga merupakan kedustaan kalau kemudian orang-orang Syiah mereka meratapi kematian Husain, lalu kemudian menyandarkan kematian Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Yazid bin Muawiyah. Ini sama seperti seorang yang dia masuk ke rumah orang, mencuri barang milik orang lain, lalu kemudian ada seorang, dia mengatakan, si fulan maling. Agar orang-orang, masyarakat mengejar orang tersebut. Padahal dialah maling yang sebenarnya. Dia pencurinya, tapi dia meneriaki orang lain bahwa si fulan maling. Maling teriak maling. Kenapa demikian? Karena sejarah membuktikan, dan bahkan dari ucapan tokoh-tokoh Syiah itu sendiri, mereka menetapkan bahwa pembunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma adalah dari kalangan orang-orang Syiah itu sendiri. Syiah dari Ahlul Kufah. Bayangkan 5.000 pasukan yang diutus ketika itu untuk mendatangi Karbala, untuk memerangi Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, seluruhnya dari Kufah. Yang notabene orang-orang Kufah adalah orang-orang yang mengaku loyal kepada Ahlul Bait sebagai para pecinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkhianati Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal ketika Al-Husain masih di Madinah, ya, tentu dalam cerita yang sangat panjang sekali, intinya bahwa Al-Husain datang ke Kufah tujuannya untuk menerima bayat Ahlul Kufah kepada beliau yang telah mengirim surat kepada Husain ketika beliau sedang berada di Madinah. Kurang lebih 500 surat seluruhnya berasal dari Kufah, meminta Husain segera datang ke Kufah dan mereka siap membaiat Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Ketika itu Al-Husain mengutus Muslim bin Aqil bin Abi Talib untuk berangkat terlebih dahulu, lihat kondisi Al-Kufah. Sesampainya di Kufah, maka beliau meneliti keadaan Kufah. Dan setiap beliau datang, maka orang-orang Kufah ini membaiat. Membaiat Muslim bin Aqil atas nama Al-Husain radhiyallahu ta'ala. Lalu kemudian Muslim bin Aqil bersembunyi di sebuah rumah yang juga loyal kepada Ahlul Bait. Dari situlah kemudian satu persatu dari Ahlul Kufah mereka mendatangi Muslim bin Aqil untuk menyatakan bayatnya terhadap Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, sampai kemudian ketika itu yakinlah Muslim bin Aqil bahwa memang demikian keadaannya, Ahlul Kufah siap untuk membayat Al-Husain. Kirim surat Muslim bin Aqil, ya, lewat utusan disampaikan pada Husain. Sampai surat itu kepada Husain radhiyallahu anhu, maka beliau membacanya. Ajakan dari Muslim bin Aqil segera datang ke Kufah. Maka berangkatlah Husain. Ketika dia hendak berangkat, sempat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menasihati beliau, jangan berangkat. Ya. Jangan berangkat. Datang Ibnu Abbas, datang Ibnu Umar, datang Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka datang berusaha menghalang-halangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma untuk datang ke Kufah. Karena mereka mengetahui bahwa Ahlul Kufah adalah Ahlul Ghadr. Mereka mengetahui itu semenjak zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka diingatkan, jangan datang ke Kufah. Ya. Aku mengkhawatirkan pembunuhan terhadap dirimu. Tapi Husain tetap berangkat radhiyallahu ta'ala anhu. Husain berangkat dalam kondisi beliau tidak mengerti apa yang sedang terjadi di Kufah. Ketika itu Ubaidullah bin Ziyad yang diberi wewenang kekuasaan terhadap Basrah dan Kufah, maka dia pun meneliti apakah benar adanya gunjang-ganjing berita yang mengatakan bahwa Ahlul Kufah akan membaiat Al-Husain. Akhirnya diteliti, dikirim seorang intelijen untuk meneliti hal tersebut. Dia datang ke rumah tempat persembunyiannya Muslim bin Aqil dengan menyamar sebagai seorang saudagar yang siap untuk mendanai kedatangan Husain dan pembaiatan Husain. Padahal dia orangnya Ubaidullah bin Ziyad. Dari situ kemudian diketahui di mana tempat persembunyiannya dan dilakukannya baiat. Akhirnya datang pasukan Ubaidullah bin Ziyad menangkap pemilik rumah tersebut dan mereka tidak menemukan Muslim bin Aqil. Ketika pemilik rumah ini dibawa ke istana Ubaidullah bin Ziyad, sampai berita itu pada Muslim bin Aqil, maka Muslim bin Aqil mengerahkan pasukan dari penduduk Kufah untuk menyerang istana Ubaidullah bin Ziyad. Dikerahkan pasukan. Terkumpul 3.000 orang dari Ahlul Kufah. Terkumpul 3.000 orang dari Ahlul Kufah. Siap. Berangkat ke istana. Maka berangkatlah mereka. Tapi Ubaidullah bin Ziyad ini juga seorang politikus. Ya. Dia juga punya taktik sendiri. yang bersama dia tokoh-tokoh dari kabilah-kabilah yang ada di Kufah itu. Kata Ubaidullah, ajak mereka, sadarkan mereka, jangan ikut-ikutan dan Muslim bin Aqil. Ya, beri peringatan pada mereka. Maka yang ini datang, seorang ibu datang mengambil anaknya, seorang ayah datang mengambil anaknya, seorang pemimpin kabilah datang untuk menasihati mereka. Akhirnya satu persatu meninggalkan Muslim bin Aqil yang tadinya 3.000 orang. Di sore hari tinggal 30 orang. Semuanya meninggalkan Muslim bin Aqil. Tinggal 30 orang. Belum terbenam matahari, dalam keadaan Muslim tinggal seorang diri. Tidak ada satupun yang bersama Muslim bin Aqil. Semuanya meninggalkan. Yang mereka ini, yang ingin berbaik kepada Husain, dalam kondisi seperti itu sudah menjadi orang-orang pengecut. Diingatkan sendiri, sudah mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Seorang diri Muslim bin Aqil. Bingung Muslim bin Aqil, mau kemana ini? Ya. Akhirnya dia bingung. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Maka dia mengetuk salah satu pintu rumah. Keluarlah seorang nenek. Karena dia kelaparan, dia kehausan. Minta diberi makanan. Maka diberi hidangan. Makan Muslim bin Aqil di rumah tersebut. Lalu ada cucu dari nenek ini mengetahui, oh ini Muslim bin Aqil. Dilaporkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya didatangi dan dikepung rumah tersebut. Dan mereka berhasil menangkap Muslim bin Aqil dan dibawa ke depan Ubaidullah. Dan dibunuh. Ini yang pertama kali dari Ahlul Bait yang terbunuh. Sebelum Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bersama dengan yang bersama beliau kurang lebih 70 orang menunggang kuda bersama dengan keluarganya, wanita, anak-anak. Ada yang sedang sakit bahkan ketika itu. Yaitu Ali Zainul Abidin rahimahullah ta'ala datang ke Karbala. Sampai di Karbala beliau bertanya, ini wilayah, wilayah ini namanya apa? Dia katakan Karbun yakni kesulitan, bala musibah. Sudah. Beliau sudah mengkhawatirkan dirinya. Falhasin ma'asyir wa'alaikum rahimahumullah. 55.000 orang ini datang. Ya. Meminta kepada Husain untuk menggagalkan keinginannya berangkat ke Kufah. Ketika melihat pasukan yang besar itu, Husain sempat mengatakan, kalau begitu saya memilih. Biarkan saya memilih satu di antara tiga. Saya kembali dari mana saya datang, yaitu kembali ke Madinah. Atau saya akan mendatangi Syam untuk berbaiat langsung kepada Yazid. Atau saya akan ditempatkan di salah satu daerah perbatasan kaum muslimin untuk berjihad. Pada awalnya disetujui. Disampaikan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad setuju. Sudah, biarkan. Mau memilih salah satu silakan. Tapi ada pembisik dari Ubaidullah ini. Syamir bin Dzil Jawshan. Syamir bin Dzil Jawshan mengatakan, tidak, jangan kamu terima. Sampai dia tunduk kepadamu. Betul-betul ingin dihinakan Ahlul Bait. Oleh Syamir bin Dzil Jawshan. Siapa ini Syamir bin Dzil Jawshan? Seorang yang dikenal sebagai pecinta Ahlul Bait. Dikenal sebagai pecinta Ahlul Bait. Nah, jangan kamu terima penawarannya sampai dia tunduk kepada hukummu. Akhirnya Ubaidullah bin Ziyad terbawa dengan ucapan ini. Maka beliau memerintahkan pasukan yang dipimpin langsung oleh Syamir bin Dzil Jawshan untuk mengatakan kepada Husain, kamu harus datang ke Ubaidullah bin Ziyad dan tunduk kepadanya. Gak mau Husain. Gak mau. Radiyallahu ta'ala anhu. Walhasil, akhirnya terjadilah peperangan. Peperangan yang tidak seimbang. Ya. Nah, jumlah 5.000 pasukan. Seluruhnya dari Kufah. Lalu kemudian ketika mereka hendak mendekati Husain, mereka ketakutan untuk membunuh secara langsung Husain bin Ali. Mereka takut. sampai kemudian datanglah Syamir bin Dzil Jawshan yang langsung mengeksekusi Husain radhiyallahu taala. Dan diriwayatkan bahwa Sinan bin Anas An-Nakhai dia yang memenggal, memisahkan kepala Al-Husain dari tubuhnya. Lalu kemudian dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang-orang Syiah sendiri mereka mengakui bahwa pembunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma adalah mereka Syiah. Itu diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka. Saya ingin menukilkan salah satu dari ucapan tokoh Syiah Afwan, tidak ada persiapan jadi dicari dulu nih. Baik. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah, yang terbunuh pada peristiwa itu 18 orang seluruhnya dari Ahlul Bait. Di antara sekian banyak yang terbunuh, 18 orang seluruhnya dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga para wanita ini yang dibiarkan hidup ketika itu setelah meninggal para kaum lelaki termasuk Husain radhiyallahu taala, para wanita anak-anak itu digiring ke Kufah. Ketika mereka masuk ke Kufah, mereka heran melihat wanita-wanita Ahlul Kufah itu pada menangis meratapi kematian Al-Husain radhiyallahu taala. Maka termasuk di antara Ahlul Bait wanita Ummu Kulthum bintu Ali radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan kepada penduduk Kufah, ya ahlul Kufah, sa'atan lakum malakum khadaltum Husainan wa qataltumuh wa intahattum amwalahu wa warithtumuh wa sabaitum nisa'ah. Wahai ahlul Kufah, keburukan untuk kalian, mengapa kalian tidak memberi pertolongan pada Husain? Kalian justru membunuhnya, kalian merampas hartanya, kalian mewarisi hartanya, lalu kalian menawan wanita-wanitanya, istri-istrinya. Fatabban lakum wasuhqan lakum, celaka kalian ini wahai ahlul Kufah. Ini ucapan Ummu Kulthum ketika memasuki Kufah. Zainab bintu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ketika dibawa masuk ke Kufah itu mendengarkan tangisan wanita-wanita Kufah. Maka beliau mengatakan, atabkuna wa tantahibun? Atabkuna wa tantahibun? Kalian menangisi kami? Ya. Kalian meratapi kami? Eh wallah, fabku kathiran, wadhaku qalilan. Demi Allah, banyaklah kalian menangis, sedikitlah kalian tertawa. Jadi beliau mengeluhkan tentang orang-orang Kufah, para wanita yang menangisi mereka. Dan juga disebutkan oleh Zainul Abidin rahimahullah ta'ala, ini disebutkan oleh orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah dalam kitab mereka, di dalam sebuah kitab yang berjudul Maqtal Al-Husain karya Murtada. Ketika Zainul Abidin memasuki Kufah, melihat para wanita Kufah menangis, maka Zainul Abidin mengatakan pada mereka, tanuhuna wa tabkuna min ajlina faman alladhi qatalana, kalian meratapi, kalian menangisi kami, lalu siapa yang bunuh kami? Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, tabkina nisa'ukum wa taqtuluna rijalukum, wanita-wanita kalian menangisi kami sementara laki-laki di antara kalian yang membunuh kami. Zainul Abidin tidak dibunuh ketika itu karena beliau tidak ikut dalam peperangan. ada yang menyebutkan bahwa beliau dalam keadaan sakit ketika itu. Murtada Mutahhari, ini syekhnya Khomeini, dia mengatakan wala raiba fi anna al-Kufah kanu min syi'ati Ali. Tidak diragukan bahwa penduduk Kufah adalah syiahnya Ali. Syiahnya Ali. Wa anna alladhina qatalu al-Imam al-Husain hum syi'atuhu. Bahwa yang membunuh al-Imam al-Husain adalah syiahnya sendiri. Dia mengatakan dalam bukunya Al-Malhabah Al-Husainiyah, فَنَحْنُ سَبَقًا أَثْبَتْنَا أَنَّ هَذِهِ الْكِسْوَ مُهِمَّةٌ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ. Telah lalu kami telah tetapkan bahwa kisah ini penting dari sisi ini. وَقُلْنَا أَيْضًا, kita juga mengatakan بِأَنَّ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ عَلَى يَدِ الشِّيَعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ 50 عَامًا فَقَطْ عَلَى وَفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمْرٌ مُحَيِّزٌ وَلُغْزٌ عَجِيبٌ wa mulfitun lil ghayah. Dan kami juga mengatakan bahwa pembunuh Husain itu di tangan kaum muslimin, bahkan di tangan Syiah, setelah berlalunya 50 tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang membingungkan, kata Murtada Mutahhari. Ini adalah hal yang membingungkan, satu keanehan dan sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Yang perlu untuk diperhatikan. Kata Kazim Al-Ihsai An-Najafi, dia mengatakan dalam bukunya Ashura, innal jaysh alladhi kharaja li harbi al-Imam al-Husain alaihi salam 300,000. Oh, lebih banyak dari yang disebutkan ini. Bahwa pasukan yang keluar untuk memerangi Imam Husain berjumlah 300,000. Berapa itu? Hah? 300,000. Kalau kita sebutkan tadi 5,000 riwayat, yang lain 5,000. Dia mengatakan 300,000 orang. Kulluhum min ahlil Kufah, semuanya dari Kufah. Laisa fihim Syami wala Hijazi wala Hindi wala Pakistani wala Sudani wala Misri wala Ifriqi. Tidak satu pun dari mereka dari Syam, dari pasukannya Yazid bin Muawiyah, tidak satu pun. Tidak sabun dari Hijaz, dari India, dari Pakistan, dari Sudan, dari Mesir, tidak ada. Dari Afrika, tidak ada. Dari Indonesia, apalagi? Tidak ada. Kulluhum min ahlil Kufah. Qad tajamma'u min qabaila syatta. Semuanya dari Kufah yang berkumpul dari berbagai macam kabilah. Mereka bersatu padu untuk membunuh Husain. Mereka ini yang mengirim surat kepada Husain, meminta untuk datang ke Kufah, lalu mereka membaiat. Baru sampai di Karbala, mereka keluar menjemput Husain, bukan untuk membaiat Husain, tapi membunuh Husain radhiyallahu taala. Kita mengatakan la'anallahu man qatala al-Husain. Semoga Allah melaknat para pembunuh Husain itu. Semoga Allah melaknat para pembunuh Husain. Karena kita cinta kepada Husain radhiyallahu an. Siapa pembunuhnya? Orang-orang Syiah. Oleh karena itu, terbunuhnya Husain pada tahun 60 Hijriah, 4 tahun berikutnya, tahun 64 Hijriah, orang-orang Syiah ini dari Kufah membentuk pasukan namanya Jaisyut Tawabin. Pasukan orang-orang yang bertaubat. Jadi, menyatakan taubatnya setelah 4 tahun tersebut. Berarti kan mereka, ya'tarifun, mengakui bahwa mereka lah pembunuh Husain. Mereka mengakui itu. Tokoh-tokoh Syiah mengakui itu. Lalu apa kaitan terbunuhnya Husain dengan Yazid bin Muawiyah? Ubaidullah bin Ziyad yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait, bahkan termasuk di antara pasukan Ali dalam peristiwa perang Siffin. Ubaidullah bin Ziyad yang memerintahkan untuk membunuh Husain. Syamir bin Dziljawshan, Sinan bin Anas, keduanya dari orang-orang Syiah yang dikenal sebagai pecinta Ahlul Bait. Maka orang-orang Syiah ma'asyarul ikhwah, slogan pengakuan cinta kepada Ahlul Bait, namun pada hakikatnya mereka merendahkan kedudukan Ahlul Bait radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, yang anehnya mereka membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhumah di Karbala, Lalu mereka mengagungkan tanah Karbala, tempat kematian Husain. Seharusnya tanah ini jadi tanah musibah kan? Tempat musibah ini, tempat bala yang menyebabkan kematian Husain harusnya dihinakan, kan begitu mestinya? Ya, ini yang menyebabkan kematian Husain harusnya direndahkan. Kok sebaliknya? Mereka membunuh Husain tanah Karbala, lalu kemudian mereka memuliakan tanah Karbala, menganggap punya keutamaan sujud di tanah Karbala, sehingga tanah Karbala itu dibawa kemana-mana untuk sujud di atas tanah Karbala. Dan bahkan mereka menganggap tanah Karbala lebih afdal, lebih utama daripada Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Tanah Karbala lebih afdal, lebih suci. Ini keyakinan tokoh-tokoh Syiah. Bahkan menganjurkan seharusnya tanah Karbala ini lebih populer untuk didatangi oleh kaum muslim dari berbagai negeri daripada Makkah. Karena tanah Karbala yang lebih suci. Kok lebih suci di tempat terbunuhnya Husain radhiyallahu an? Ini aneh, ya. Sama seperti yang dilakukan oleh kaum Nasara. Kaum Nasara yang mereka sudah mengetahui bahwa Tuhan mereka, yang mereka anggap sebagai Tuhan, sebagai ilah, Isa alaihissalam, menurut anggapan mereka, disalib. Dibunuh di atas salib. Mati di atas tiang salib. Dalam keadaan dihinakan Tuhan mereka di atas salib. Lalu mengapa mereka menyembah salib? Mengapa mereka memuliakan salib? Mengagungkan salib? Aneh. Nah, sama seperti orang-orang Syiah ini. Mereka membunuh Husain di tanah Karbala, lalu mereka memuliakan tanah Karbala, menyucikan Karbala. La haula wala quwata illa billah. Apa hukum mendoakan celaka atau mati dengan takyin kepada orang tertentu? Ya, tidak mengapa apabila diketahui kejahatannya, ya, yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Maka tidak mengapa, bahkan sebagian para ulama mengatakan boleh laknat muayyan kepada seorang yang dikenal syirir, yang menyebarkan kejahatan di tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana cara kita bermadhab? Apakah kita sebagai muslim harus wajib mengikuti salah satu madhab dari madhab-madhab yang empat? Madhab kaum muslimin itu bukan hanya empat, banyak. Empat itu yang masyhur, yang hidup, yang ada pendukungnya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tapi madhab yang lain ada madhab Zahiri yang disebarkan oleh Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm. Ada madhab Sufyan al-Thawri, ada madhabnya Al-Layth bin Sa'ad, madhabnya Ibn al-Mubarak, madhabnya Ishaq bin Rahuyah, banyak madhab. Namun empat madhab ini yang masyhur. Maka yang wajib bagi seorang muslim, tidak mengikat dirinya dengan madhab tertentu. Dalam artian, apa saja yang disebutkan dalam madhab itu, maka itulah yang benar. Yang lain salah, tidak boleh. Dan tidak ada satupun dari kalangan para imam, tidak Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mengajak untuk berpegang hanya kepada ucapan-ucapan dan pendapat. Tidak ada sama sekali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la yahillu li muslimin idza ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha liqawli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin bahwa tidak halal bagi seseorang apabila telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia. Yang wajib sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Maka mengikuti Alkitab was sunnah dan mengamalkan Al-Kitab wa Sunnah. Apabila terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka dilihat mana yang berpegang kepada dalil. Itulah yang kita amalkan. Penisbatan madhab kepada para ulama, misalnya al-imam an-Nawawi rahimahullah dikatakan syafi'iyul madhab, madhab syafi'i, atau al-Baihaqi syafi'iyul madhab, atau al-Hafidh bin Hajar syafi'iyul madhab, atau Ibn Taymiyyah hambaliyul madhab, bukan yang dimaksud anjuran untuk fanatik kepada madhab tertentu, bukan itu. Namun disebutkannya penisbatan madhab kepada sebagian para ulama yang dimaksud adalah tafaqquh mereka dalam memahami fikih. Ya, bahwa awal belajarnya mereka dalam mengenal ilmu fikih misalnya berdasarkan madhab Syafi'i, maka disebut Asy-Syafi'i. Atau si fulan tafaqquh mempelajari fikih berdasarkan madhab Hambali, maka dikatakan Hambaliul madhab. Namun bukan yang dimaksud seseorang harus fanatik. Oleh karena itu berapa banyak dari pendapat Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah menyelisih pendapat Al-Imam Syafi'i. Ibn Taymiyyah rahimahullah menyelisih pendapat Al-Imam Ahmad. Karena mereka semua berkeyakinan bahwa yang hak ahakku bilittiba', yang lebih wajib diikuti adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari majlis kita ini, dan semoga Allah jalla wa ala menambah keilmuan kita, wawasan kita terhadap Islam, dan menjadi sebab bagi kita sekalian untuk istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.